Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irqaman liman jahada bihi wa kafar. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين Alimna ta'wila wa faqihna fid din. Urzukna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabika wal amal bih. Waqsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an. Wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin hadirat, para pemirsa, pendengar, dan berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah, dibimbing oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Karena tidak mudah kita faham Al-Quran. Dan untuk memahami Al-Quran, apalagi jika ada hubungannya dengan hukum-hukum, maka di situ ada aturan-aturannya. Dan yang mengerti adalah para ulama-ulama. Maka mempermudah kita untuk memahami firman Allah, yaitu dengan cara kembali kepada para ulama ahli tafsir. Begitu juga apa yang kami hadirkan pada majelis Sabtu itu adalah juga yang kami ambil dari para ulama-ulama kami hadirkan di sini. Biarpun tidak semua ulama yang kami nukil perkataan beliau adalah kami sebutkan. Tetapi yang jelas adalah tidak diperkenankan siapapun menafsiri Al-Quran dengan tanpa pemahaman. Dan pemahaman yang sesungguhnya adalah pemahaman para ulama-ulama. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar di dalam memahami perkataan para ulama, sehingga kita sampai kepada pemahaman Al-Quran yang sesungguhnya. Kita sudah sampai kepada pungkasan surat Al-Ma'idah, tinggal beberapa ayat lagi. Dan seperti insya Allah untuk hari ini kita akan mengakhiri pembacaan tafsir atau merenungi firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah, baru nanti akan masuk kepada ayat berikutnya. Kita sudah sampai kepada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya 'Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ya ilahaini min dunillah. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Lanjutan daripada kisah nanti di saat para nabi dipanggil dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana urusanmu dengan umatmu, dan Allah sungguh Maha tahu. Allah sudah tahu dan Allah Maha tahu akan, tapi begitulah nanti kisah akan dihadirkan kembali. Ada apa? Kisah itu, pertanyaan itu akan dihadirkan oleh Allah agar umat yang hidup saat ini belajar, bahwasanya agar umat yang saat ini membaca firman tersebut agar semakin yakin bahwa nanti ada pertanggungjawaban. Semua yang dilakukan hamba-hamba Allah di dunia ini akan ditanyakan, termasuk para nabi itu akan ditanya, bagaimana urusanmu dengan umatmu, apakah sudah kau sampaikan dan sudah kau sebarkan wahyu-wahyu yang telah diberikan kepadamu. Dan para nabi menjawab semuanya, ya. Dan kita pun juga demikian akan ditanya. Dan Nabi Isa yang paling banyak ditanya. Nabi Isa yang paling banyak ditanya, seperti kemarin sudah mulai disuruh mengingat tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di sini idz qala Allahu ya Isa. Ini ada sedikit mungkin masalah bahasa. Ini kisahnya kan nanti di akhirat. Tapi kok pakai idz qala? Kok seperti Allah telah berkata pada masa lampau? Dari segi bahasa, sebab di dalam bahasa manusia ini, karena kita itu butuh waktu di dalam diskusi, maka ada fi'il madhi yang menunjukkan berita apa kejadian pada masa lampau, fi'il mudhari' masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Itu bahasa kita sebagai manusia yang butuh waktu, sehingga kita mengatakan Zaid akan datang, saufa ya'ti Zaid, saufa ya'ti Amru, saufa ya'ti Ahmadu, kalau saufa akan datang, ya'ti tengah datang, ata telah datang. Yang ngomong siapa? Saya. Karena saya hidup saya butuh waktu. Waktu yang lalu, sekarang dan akan datang. Tapi ini dinisbatkan kepada Allah. Dan kita harus paham bahwasanya hidup Allah Maha hidup dan Maha ada. Dan keberadaan Allah tidak perlu dengan waktu, karena waktu yang menciptakan adalah Allah. Sehingga biarpun ini kejadiannya adalah kejadian nanti, mestinya kan kalau dalam bahasa manusia, kalau memang itu perkataan itu dinisbatkan kepada manusia, bunyinya begini, ityakulu, akan bertanya nanti, saya kulu akan bertanya. Ini ada orang yang dari orientalis yang ini bahasa Arab, ini ceritakan nanti di akhir zaman, kenapa pakai fi'il madhi? Itqalallahu, mestinya saya kulullah, Allah akan bertanya. Mestinya Allah akan bertanya kepada Nabi Isa nanti, begini, begini, begini. Yaitu karena memang mereka tidak mengimani Allah Zat yang Maha Kuasa seperti iman kita. Kita mengimani, kita meyakini Allah adalah yang menciptakan waktu. Jadi ungkapan Allah tidak butuh waktu. Jadi bagi Allah kejadian yang akan datang sudah diketahui kalau kita diberitahu. Kalau kita memberitahu tentang sebuah kejadian sesuai dengan pengetahuan kita dan dihubungkan dengan keberadaan kita. Waktu kami mengatakan dia telah datang, berarti dia adalah datang sebelum saya ngomong. Atau kita menyebut presiden saja, Presiden Soekarno hidupnya adalah sebelum saya. Jadi sebelum saya ada, beliau ada. Dan ada orang hidup setelah saya nanti, cucu-cucu yang keberapa gitu. Kalau kita manusia menyebut sebuah berita, jadi berita itu adalah berita yang terjadi sebelum saya ada, atau di saat saya ada, atau setelah saya ada. Sehingga untuk membedakan berita ini yang terjadi pada masa lalu, saya pakai kalimat lalu madhi. Kalau sekarang terjadi, saya pakai fi'il mudhari'. Kalau yang akan datang, mudhari', kadang ditambahi dengan tanda apa huruf-huruf yang menunjukkan masa yang akan datang. Seperti saufa atau sa. Itu karena saya butuh waktu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada. Allah enggak butuh waktu. Jadi kejadian di semuanya bagi Allah itu sama, enggak ada ini dulu Allah belum tahu sekarang tahu. Atau kejadiannya sebelum adanya Allah kafir. Kemudian setelah kejadiannya Allah ini Allah belum tahu sehingga Allah baru tahu kemudian pakai kalimat mudhari' dan kejadian masih nanti enggak berlaku. Karena waktu tidak berlaku bagi Allah, maka di dalam Al-Quran kita temukan sehat seperti ini. Padahal kejadiannya belum ada nanti. Tapi bagi Allah, biarpun belum ada, tapi sudah mengetahui Allah. Sehingga pakai kalimat itqala fi'il madhi. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya kalau sudah sesuatu dikatakan madhi itu dengan fi'il madhi, itu menunjukkan sesuatu itu yang terjadi dan benar-benar terjadi. Biarpun belum terjadi, tapi harus diyakini seperti yang telah terjadi. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan demikian itu. Tetapi yang seperti di dalam khawatirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah Allah tidak butuh waktu, sehingga waktu Allah mengatakan itqala, ia bisa maknanya sedang atau akan atau sebelum, karena Allah yang maha tahu tentang waktu, maha tahu tentang kejadian. Jadi bagi Allah tidak ada pengetahuan itu yang nyusul, karena semuanya ini yang terjadi dan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi Allah sudah tahu, enggak ada beda. Jadi enggak ada zaman madi, enggak ada zaman mustaqbal, enggak ada zaman hal. Jadi bagi Allah tidak ada zaman lalu, zaman sedang, zaman yang akan datang, enggak ada. Bagi Allah adalah sama. Maka idz qala Allahu ya Isa, tatkala Allah bertanya kepada Isa, Sayyidina Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini. Ini adalah untuk merendahkan kembali umat yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Ala ru'usil asyhad, di depan orang, di depan makhluk, hei Isa, itu pengikut, orang yang mengakui pengikutmu itu, yang mengatakan dirimu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Hei Isa, apakah kamu dulu pernah menyuruh kaummu itu menyembahmu dan menyembah ibumu? Ini untuk dipermalukan umat itu nanti, umat yang menyembah Sayyidina Isa alaihissalam. Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kalimat subhanak adalah untuk mengingkari atau untuk menyucikan Allah. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak untuk Allah, dinisbatkan kepada Allah dengan tujuan untuk mensucikan Allah, untuk meyakini bahwasanya Allah maha suci daripada apa yang mereka katakan atau yang mereka dustakan, maka pakai subhanak, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka lakukan. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakudu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ya Allah, enggak mungkin, enggak pantas aku untuk mengungkapkan sesuatu, menyuruh sesuatu selain kebenaran yang aku dapat darimu. Kalau itu kebatilan, enggak mungkin aku sampaikan ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Dan jika aku menyuruh seperti itu, engkau juga maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada dalam diriku ya Allah. Enggak ada yang tersembunyi apa yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku renungkan. Enggak ada yang sembunyi bagimu ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsika, sementara akulah yang tidak tahu apa yang engkau ketahui, yang diketahui oleh zatmu. Nafsi ini disebutkan pada zat, kalau disebutkan kepada Allah adalah zat Allah. Innaka anta allamul ghuyub, sungguh engkau adalah yang maha mengetahui segala yang gaib, yang kami tidak tahu engkau maha tahu. Bagaimana jawaban Sayyidina Isa alaihi salam? Ini adalah jawaban Sayyidina Isa, ini ada tiga penguat, tidak cukup menjawab satu. Misalnya ini, pertama disarnya, apakah kau yang menyuruh umatmu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Subhanak. Pertama, ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Enggak pantas aku ucapkan itu. Kemudian Sayyidina Isa mengatakan, yang kedua, ini yang pertama, enggak mungkin aku mengucapkan seperti itu ya Allah. Ini sudah cukup seandainya jawaban ini saja. Enggak ya Allah, kami tidak mengucapkan yang demikian itu. Sungguh kami tidak pantas dan tidak mungkin dan tidak bisa menyampaikan sesuatu kecuali kebenaran yang datang darimu. Sebenarnya dengan ini saja sudah cukup. Kalau artinya adalah enggak. Ditambah lagi dengan selanjutnya, in kuntu qultuhu faqad alimta. Dan kalau seandainya aku mengucapkan itu, engkau juga sudah maha tahu. Ini dua, yang kedua. Pengukuhan daripada ungkapan Sayyidina Isa yang pertama. Kemudian ditambah lagi, ta'lamu ma fi nafsi, dan engkau sungguh maha tahu apa yang ada pada diriku. Perilakuku, apa yang aku perintahkan, engkau maha tahu. Wala a'lamu ma fi nafsika, akulah yang tidak tahu apa yang ada pada zatmu ya Allah, apa yang engkau ketahui. Jadi ini adalah pengingkaran atau jawaban Sayyidina Isa itu adalah dengan tiga jawaban itu untuk, padahal seandainya satu jawaban saja sudah cukup, akan tapi Sayyidina Isa menjawab dengan tiga jawaban menunjukkan bahwasanya memang itu adalah sesuatu yang sangat diingkari oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi nanti umat orang yang mengaku dirinya adalah penyembah Sayyidina Isa, mereka akan dipermalukan nanti. Dipermalukan di hadapan umat semuanya dan akan ditinggal oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani, sungguh ya Allah aku tidak menyuruh kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Bihi ani'budullaha rabbi, yaitu sembahlah Allah Tuhanku. Jadi aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku dan ibuku ya Allah, akan tapi aku perintahkan kepada mereka apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku perintahkan kepada mereka, yaitu aku menyuruh kepada mereka ubudu, sembahlah Allah Rabbi Tuhanku, Warabbakum dan Tuhanmu semuanya. Itulah yang aku perintahkan kepada mereka ya Allah. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku adalah yang akan menjadi saksi yang melihat mereka. Madumtu fihim, di saat aku berada di tengah-tengah mereka. Karena aku berada di tengah-tengah mereka, aku bisa melihat. Tapi yang terjadi setelah aku engkau angkat ke langit ya Allah, hanya engkau yang tahu. Falamma tawaffaytani, di saat engkau ambil aku, kau angkat aku. Ini diterangkan oleh ayat yang lain bahwasanya Sayyidina Isa AS tidak dibunuh. Kalimat tawaffa itu bukan diartikan mati saja, banyak tawaffa itu adalah termasuk ditidurkan. Itu adalah tawaffa. Di saat engkau angkat kami ya Allah ke langit, kunta antar raqiba, maka hanya engkau yang tahu. Kami tidak tahu lagi apa yang terjadi pada kaumku. Anta raqib alaihim, engkau lah yang mengawasi mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sungguh engkau maha tahu akan segala sesuatu. Ini adalah jawaban Sayyidina Isa alaihissalam di saat ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah begitu Sayyidina Isa alaihissalam pasrah juga. Kalau memang kejadian umatku, pengikutku lalu seperti itu ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau memang engkau akan seksa mereka, ya Allah, mereka hamba-hambamu. Ya terserah engkau, ya Allah. Mereka menyekutukanmu, menjadikan aku, mengangkat aku sebagai Tuhan. Di bundaku cuma dijadikan Tuhan. Maka kalau begitu, ya Allah, in tu'adzibhum, kalau engkau ingin menghukum mereka, ya terserah, ya Allah. Fa'innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, fa'innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ingin mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijak, enggak akan salah apapun yang akan kau lakukan ya Allah. Baik, di sini ada beberapa hal yang kita ambil daripada perkataan Sayyidina Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Jadi begitulah Sayyidina Isa alaihissalam, ya Allah, kalau engkau ingin menyiksa umatku, ya seksa saja. Di saat membaca ayat ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dan berkali-kali menangis dan selalu menangis sampai malaikat Jibril bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Muhammad?" Nabi Muhammad jawab, "Ummati, ummati." Kemudian malaikat Jibril mendapatkan pesan dari Allah, "Datang lagi, kau tanya lagi apa?" Tetap jawabnya adalah sama, "Ummati." Akhirnya malaikat Jibril mendapatkan berita dari Allah, "Wahai Jibril, kasih tahu kepada Muhammad, ada jaminan untuk umatnya. Aku tidak akan menyakiti umatnya. Aku akan beri Muhammad sampai ridho. Kalau benar umat Muhammad, akan aku beri keridhoan." Jadi di sini para ulama memahami dua hal. Yang pertama penjagaan. Penjagaan. Jadi bisa difahami bahwasanya sampai kapanpun tidak ada dari umat Nabi Muhammad itu yang menuhankan Nabi Muhammad. Maka sangat salah kalau seandainya ada tuduhan kepada kaum muslimin gara-gara melakukan membaca menyanjuknya syair-syair lalu mengkultuskan Nabi, menganggap Nabi Tuhan. Enggak ada. Umat Nabi Muhammad dijaga untuk menuhankan Nabi Muhammad. Tidak ada. Kalau ada orang menyekutukan Allah adalah bukan menuhankan Nabi Muhammad. Tapi yang terjadi kepada pengikut Sayyidina Isa, yaitu menuhankan Sayyidina Isa, tidak akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyanjung setinggi apapun, mereka tidak akan menuhankan Nabi Muhammad. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar berita bahwasanya ada orang mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tidak ada. Padahal keagungan Nabi Muhammad jauh daripada keagungan Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih baginda Nabi. Dengar Nabi Isa mengatakan, kalau umatku seperti itu seksa saja, Nabi Muhammad tidak rela. Ya Allah, aku tidak ingin kau seksa umatku. Lalu menangis Nabi dan menangis dan menangis, rindu agar umatnya nanti diberi pertolongan oleh Allah. Dan kabar gembira itu diberikan kepada Nabi Muhammad, nanti akan masuk surga dari umatmu wahai Muhammad 70 ribu orang masuk surga enggak pakai ditanya lagi. Semoga ini golongan kita. Dan setiap orang dari 70 ribu itu membawa 70 ribu lagi. Masih banyak ternyata. Setiap satu orang itu membawa lagi. Dan lalu Nabi Muhammad diberi kabar gembira, ada beberapa umatmu yang mendapatkan pertolongan khusus dari Allah, hisabnya ringan, ada yang meluncur ke surga seperti kilat dan sebagainya disebut. Itu kabar gembira untuk baginda Nabi Muhammad SAW tentang umat beliau. Maka bersyukurlah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wa in taghfir lahum, ini ada orang yang salah faham. Bahwasanya in taghfir lahum, ya Allah, jika engkau ampuni fa innaka anta, jika engkau ampuni, lah ini bagaimana kok Nabi kok memintakan pengampunan kepada umatnya yang kafir yang menyekutukan Allah? Bukan kok kaidahnya adalah yang boleh dimintakan ampun adalah orang yang beriman. Orang yang kafir tidak boleh. Dan Nabi dilarang untuk mohonkan ampun kepada siapapun yang tidak beriman. Bagaimana Nabi Isa kok memohonkan ampun kepada Allah agar umatnya ini diampuni? Ini ada orang yang mencoba melihat ayat-ayat Al-Quran dan di sisi lain ini untuk membenarkan juga kadang bagi mereka termasuk orang di luar Islam yang menuhankan Nabi Isa dengan ayat semacam ini karena mereka juga ngerti bahasa Arab di orang Arab sana. Ini menunjukkan bahasanya kalau masih dimintakan ampun berarti masih dianggap domdak. Dijawab oleh para ulama dengan jelas. Ini Nabi Isa tidak memohonkan ampun. Kalau memohonkan ampun pasti ngomong ya Allah ampuni mereka, tidak. Tapi in taghfir lahum. Nabi Isa hanya berkata, ya Allah jika engkau mengampuni ya. Itu adalah suka-suka hambamu juga. Jika engkau mengampuni. Dan Nabi Isa tidak pernah memohonkan ampun untuk umatnya yang seperti itu. Nabi Isa tidak pernah memohonkan ampun. Nabi Isa bukan berkata Allah maghfir lahum. Nabi Isa tidak berkata ya Allah ampuni mereka, tidak. Tapi Nabi Isa berkata in taghfir lahum, jika engkau mengampuni. Jika engkau mengampuni ya Allah, jika, bukan berdoa Allah ampunilah dia. Ini sangat jelas. Jadi ada sebagian orang mencoba untuk mencampur adukkan masalah keimanan sehingga boleh kita mohonkan ampun orang kafir. Enggak boleh memohonkan ampun orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang menyekutukan Allah adalah tidak diperkenankan karena mereka tidak akan diampuni oleh Allah. In taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, antal azizul hakim. Ayat akhirnya adalah al-aziz al-hakim. Al-hakim bijak. Artinya apa? Tidak akan luput, tidak akan salah apa yang Allah putuskan nanti. Engkau tidak akan salah karena engkau maha bijak. Apa yang engkau putuskan untuk mereka pasti yang paling tepat di Allah. Tidak akan dikatakan dolim, tidak ada kedoliman. Al-aziz, perkasa, yang punya kekuatan tidak bisa dikalahkan. Ini ada hubungannya dengan tadi, intu'adzibhum. Intu'adzib, kalau engkau seksa mereka, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Jika engkau ingin seksa mereka, tidak akan bisa menghalangi, ya Allah. Dan apapun yang kau lakukan itu adalah atas dasar kebijakan yang selalu menyertaimu dan sifat kemuliaanmu. Allah selalu bijak di dalam memutuskan segala sesuatu. Apa yang Allah titahkan untuk hambanya adalah dengan hikmah Allah. Al-Hakim yang maha bijak, tidak ada salah. Kalau seorang hamba mungkin salah memberikan keputusan, salah menghukum dan seterusnya. Qala Allahu, kemudian Allah berfirman, hadza yaumun yanfa'us shodiqina sidquhum, hari ini di hari kiamat. Yang ditunjuk di situ adalah Sayyidina Isa alaihi salam dan semua yang seperti Sayyidina Isa. Hadza yaumun yanfa'u, hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi siapapun yang punya kejujuran. Sidquhum, kejujuran dengan hatinya mempercayai Nabi Allah sebagai Tuhannya, mempercayai Nabi Isa sebagai Nabi, lalu mengikutinya sebagai Nabi, dan tidak berdosa setelah itu. Jadi hari itulah hanya kejujuranlah yang berarti. Kejujuran kita dengan Allah, kejujuran kita dengan Al-Quran, kejujuran kita dengan wahyu yang Allah turunkan, itu yang berguna bagi kita saat itu. Maka dikatakan, hadza yaumun yanfa'us shodiqina sidquhum, kejujuran akan berguna bagi orang yang jujur, as-sadiqin. Maka yang mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Al-Quran, mendustakan Sayyidina Isa, apalagi setelah tahu Sayyidina Isa sebagai Nabi, lalu diangkat, dikultuskan, mendustakan lebih parah lagi, berbohong. Maka itu yang bakal sengsara dan akan mendapatkan hukuman selamanya di dalam neraka. Tapi bagi orang-orang yang punya kejujuran dengan hatinya, mempercayai Sayyidina Isa alaihissalam sebagai seorang Nabi, lalu diikutinya, dipatuhinya, kemudian setelah itu datang baginda Nabi Muhammad SAW, lalu siddiq dia dengan kejujuran hatinya mengikuti Nabi Muhammad, maka kejujuran inilah yang bermanfaat untuk mereka. Itulah ahli iman yang sesungguhnya, ahli iman, ahli siddiq yang tulus hatinya dengan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang seperti itu mendapatkan lahum, bagi mereka adalah jannatun, mereka akan mendapatkan surga Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Ya, ini memang gambaran keindahan. Kita membayangkan saja kalau di dunia itu ada, kita punya sebuah lahan, punya tempat, ada air mengalir, ada gemericik airnya, kemudian macam-macam, itu suasana indah. Tapi seindah apapun yang kita saksikan di dunia, ya enggak ada apa-apanya. Karena kalau namanya surga itu la'inun ra'at wala udhunun samiat, tidak pernah mata ini melihat dan tidak pernah telinga ini mendengar. Seperti apa sih? Oh, saya melihat sesuatu yang indah, surga bagaimana? Enggak ada apa-apanya dibanding surga. Cuman begitulah Allah Subhanahu wa taala untuk merindukan kita kepada surga itu dengan apa yang kita yang pernah kita rindukan dari dunia ini. Jadi agar punya gambaran surga itu apa sih gitu. Ya, pokoknya surga itu indah. Tapi dasarnya sudah diberi oleh Allah. Kau lihat kebun yang indah itu. Kemudian di bawahnya ada sungai-sungai kecil yang mengalir. Sungainya jernih. Dan seterusnya. Ada gemericik air. Ada kicau burung. Ada angin berhembus. Ada Masya Allah. Kemudian ada gelas-gelas yang indah. Ada susu, ada madu, ada ini. Ada buah-buah yang bergelantungan. Masya Allah, ini agar membayangkan begitu. Ini surga. Tapi ingat bahwasanya setelah kau bisa menghayal setinggi mungkin, maka setelah itu hayalmu akan tenggelam di dalam kenyataan nanti di surga. Enggak ada artinya. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, selamanya Kamu ingat kalau kamu punya kebun, ya ada masa kemarau kering, kemudian kena angin roboh, kemudian tak tahunya bangkrut dijual. Itu ganti. Ataupun ternyata tidak bangkrut, kamu harus mati kau tinggalkan. Tapi kalau ini tidak, khalidina fiha selamanya. Dan kalimat khalidina ini selalu disebutkan itu agar kamu sadar bahwasanya apa yang kau dapat di dunia ini harus paham, kamu tidak khalidina, enggak selamanya. Yang paling kaya itu pun ternyata orang yang kaya raya di dunia ini ternyata kadang umurnya 70 tahun tapi merasakan kaya paling 10 tahun karena 60 tahun dia bekerja. Dan di saat kaya pun sudah mulai banyak tidak boleh ngerasain dunia. Asam uratnya keluar, darah tinggi, macam-macam. Dunia. Agar tahu aslinya dunia ini enggak abadi. Bahkan banyak orang yang ternyata gedung ini dulu miliknya si fulan pindah ke fulan, enggak ada abadi semuanya. Agar kita tuh mengurangi terus hubbud dunia, cinta dunia, agar cinta akhirat yang di situ adalah khalidina fiha. Tidak ada yang pinjam nanti kalau di surga. Enggak ada yang rampas di surga. Enggak ada yang berakhir di surga. Abadi surga diabadikan oleh Allah, bukan abadi dengan zatnya sendiri. Dalam akidah kita, surga adalah abadi karena diabadikan oleh Allah. Radiyallahu anhu. Oh, Allah ridha kepada seorang hamba tersebut yang sudah masuk surga. Jadi surga adalah tempat keridhaan Allah. Kalau Allah ridha ini bagaimana? Kalau orang mengerti cinta, walillahil matsalul a'la, memang kita tidak boleh membuat contoh untuk Allah dengan manusia, tapi untuk mendekatkan. Bagaimana seorang anak, seorang ibu yang berusaha melihat anaknya sudah mulai gede, ibunya berusaha mencari makan, anak ke nasi, dan setelah masak nasi dengan sayur enak, anaknya makan lahap, senang atau tidak? Senang. Jadi ridho, anaknya ridho, anaknya senang, kita senang, anaknya gembira, anak ini. Jadi kita ridho dengan anak kita seperti itu, berarti kita senang. Dan Allah rela kepada seorang hamba itu artinya apa? Enggak akan diseksa hamba tersebut. Enggak akan diseksa, enggak akan diberi sesuatu yang menyusahkan. Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, ini adalah keindahan, puncak keindahan kalau sudah Allah ridho. Kenapa? Kalau kita pikir-pikir ini, semoga kita ahli surga yang sesungguhnya. Kalau kita pikir nih, pantaskah kita ini diridhai oleh Allah? Setiap hari kita bikin kesel kok. Sesaat dengan mata kita buat dosa, sesaat dengan telinga kita dengar gunjingan, na'udzubillah. Maka ini untuk peringatan bagi kita saat ini, pengen diridhai oleh Allah, jaga itu telinga kita, jaga lesan kita. Teramat banyak dosa kita, tapi ternyata Allah pun maha pengampun, segera kita masuki wilayah pengampunan. Iman kita, kita jaga sampai nanti kita mendapatkan ridha Allah ini. Radiyallahu anhum. Allah ridha kepada anda semuanya, ridha kepada kita. Ada dosa diampuni oleh Allah. Waradu'anah. Dan kita juga rela. Rela dengan Allah. Rela dengan Allah itu kenapa? Segala karunia Allah berikan kepada kita. Jadi apa? Enggak ada yang kurang sama sekali. Dan kita juga ngerti di dunia enggak ada yang kurang sebetulnya. Cuman di sini masih ada ujian dan sebagainya sehingga orang tidak faham. Kalau orang faham ujian, memang para kekasih Allah, kalau mendapatkan ujian di dunia, mereka senang dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kau uji aku hari ini. Dan semoga ini pengangkatan derajat untukku. Ya, itu kalau orang soleh. Tapi kalau orang sakit bilang, kenapa aku sakit? Kenapa aku begini? Kenapa aku... Tapi kalau di surga ini memang tidak ada ujian lagi saat itu. Dalul ibtila di dunia ini. Maka di dunia ini ujian. Maka kalau ada orang mengatakan di dunia enggak pernah bingung, enggak pernah punya masalah, itu bermasalah dia sebenarnya. Kalau sudah masuk kelas kita, kelas dia sudah enggak punya akal, itu enggak punya masalah, betul. Orang gila enggak punya masalah. Dia enggak pernah, enggak ada masalah orang gila. Tidak punya masalah dengan Allah, tidak punya masalah dengan manusia. Hatinya tenteram, orang gila. Orang gila-gila. Di saat dicabut akalnya, taklifnya sudah tidak ada lagi. Nah, kalau sudah seorang manusia rela dengan Allah, rela dengan keputusan Allah, rela dengan pemberian dari Allah, karena keadaannya memang keadaan indah saat itu. Artinya, Pak, tidak ada lagi kesusahan di tempat tersebut Gak ada mikir seneng-senengnya orang di dunia masih mikir. Yang kaya pun masih mikir gimana mempertahankan kekayaannya. Yang sehat pun berusaha menjaga kesehatannya. Yang katanya nikmat pun ternyata di balik itu juga ada sesuatu yang dibikin susah oleh Allah untuk kita karena ini di dunia. Enggak punya anak susah katanya. Giliran punya anak, anaknya sakit juga susah. Ada yang begitu. Punya duit, enggak punya duit katanya susah. Punya duit bingung jaganya bagaimana, susah. Sama aja sudah. Ya, yang punya duitnya banyak tuh bingung dicuri maling. Loh kok sama aja? Ya dunia tuh begitu. Tapi di surga enggak ada. Enggak ada itu semuanya. Kayak gimana sih? Ya nanti semoga kita nemui. Karena malaikatun ra'at enggak bisa diceritakan detailnya kayak apa dan enggak bisa kita. Di dunia enggak. Kenikmatan dunia katanya sepercik kenikmatan surga. Allah. Begini indahnya bagi orang yang mencintai dunia, ternyata bagi ahli surga hanya sepercik. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang agung. Keberuntungan agung itu yang sesungguhnya sempurna. Kalau keberuntungan di dunia kan tadi kita sebutkan keberuntungan yang masih berubah-ubah, yang kaya bisa melarat. Bahkan kalau orang bisa mempertahankan kekayaannya pun harus mati dan meninggalkan itu semuanya, itu di dunia. Tapi di sana, kalau di akhirat nanti siapapun yang beruntung, maka dia benar-benar mendapatkan keberuntungan yang agung di surga Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Ini kisah di akhirat nanti bagi Allah lah. Segala kerajaan langit dan bumi semuanya tunduk kepada Allah. Wama fihinna. Wama fihinna. Jadi pakai wama. Ma itu kalau dalam bahasa Arab itu, ma itu lafaz yang untuk tidak berakal. Kalau yang berakal namanya pakai man, kan biasanya begitu. Loh kenapa kok di sini pakai ma? Padahal biasanya kalau ada yang berakal dan tidak berakal itu dimenangkan yang berakal. Man fil ardi, ya siapapun yang ada di atas bumi, manusia dan binatang. Tapi kalau di sini pakai ma di akhirat nanti, ma kok enggak pakai man? Nah, ini di para ahli tafsir termasuk Syekh Mutawalli Syarawi dan yang lain itu mencermati kenapa kok ma. Jadi begini, kalau di dunia saat ini memang ada martabat orang. Semakin lemah akan berkhidmah kepada semakin kuat dan ke atas. Contoh antara pepohonan dengan kambing. Ada kelebihan kambing bisa berjalan dan seterusnya. Maka Allah menciptakan rumput ini untuk khidmah kepada kambing. Kan begitu? Jadi ada tingkatannya. Rumput khidmah untuk kambing. Jadi yang lemah diciptakan untuk yang lebih dan begitu seterusnya. Binatang dan seterusnya yang bisa bergerak dan sebagainya. Dan bawahnya semuanya adalah diciptakan ini. Taskhir dari Allah untuk manusia. Dan manusia ini tidak seperti binatang. Dan juga tidak seperti rumput. Manusia diberi Allah akal untuk berpikir. Untuk berpikir. Sehingga dengan pikirannya inilah akan bisa menjadi baik. Kalau jahat pun juga gara-gara akalnya juga lebih jahat lagi daripada binatang. Maka katakan hum adzal. Coba saja kita perhatikan. Harimau itu kalau mau bunuh lawannya itu ya dari dulu aja begitu. Sama gitu. Coba ya. Harimau. Kucing juga begitu. Tapi kalau sudah manusia jahat itu kalau bunuh orang gimana itu caranya? Macam-macam sudah. Ini akalnya ini. Manusia ini makanya dikatakan adzal. Kalau manusia itu sudah punya kebusukan jiwa. Itu dari dulu yang namanya ular itu kalau enggak ngelilit kemudian mematuk selesai. Enggak ada ular itu kalau menangkap orang bikin perangkap kemudian nanti enggak ada itu. Maka manusia ini kalau sudah jahat itu begitu dahsyatnya. Serem. Ada akal. Maka disinilah manusia diberi akal ini pangkatnya tertinggi. Sehingga dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ditanya begini begitu. Sehingga antara manusia dengan binatang beda. Binatang dengan rumput pun beda. Rumput pun hidupnya seperti itu. Enggak pernah bergerak, enggak butuh kandang, enggak usah main. kambing masih ada namanya syahwat di dalam dirinya, ada perasaan diberikan Allah sehingga mereka perlu berantem, berputar makan dan seterusnya. Kalau rumput enggak. Baik. Sehingga di dunia ini perlu dibedakan antara yang berakal dan tidak berakal. Sehingga yang diberi Allah, Allah akal, mereka akan ditanya dan seterusnya. Kemudian yang tidak diberi oleh Allah akal, ya sudah, rumput tidak ditanya oleh Allah. Apa? Tidak punya tanggung jawab apa-apa. Enggak ada kambing masuk penjara, enggak ada. Kambing dihukum, enggak ada. Kalau kambing nakal disembelih, dimakan. Itu bukan hukuman. Baik. Lah, ini di dunia. Di dunia ada beda. Ada orang berakal sehingga dia punya tanggung jawab dengan akalnya. Tapi kalau sudah di akhirat ini satu martabat semuanya. Enggak ada yang protes kepada Allah. Enggak ada yang protes. Kalau di dunia masih ada sembunyi untuk keselamatan diri manusia. Berbohong dan seterusnya. Kalau di akhirat nanti semuanya sama antara kambing dan semuanya dan manusia ini. Semuanya tidak ada yang bisa menyembunyikan apa-apa. Di hadapan Allah enggak ada yang bisa bantah. Sampai mata kita ngomong cerita aku di dunia ini begini, enggak ada yang protes. Sehingga kalau di dunia ada martabat, sehingga diperbedakan antara man yang berakal dan yang tidak berakal, tapi kalau di akhirat semuanya seperti orang yang tidak, seperti yang tidak berakal, satu martabat semuanya. Jadi semua harus cerita. Enggak ada yang ngomong, jangan cerita, ente nanti dihukum kalau cerita. Enggak ada gitu, enggak ada ngomong lagi itu. Hei, jangan ngomong mataku. Kalau kamu cerita nanti dihukum kamu. Enggak ada di situ. Semuanya patuh. Di saat ditanya oleh Allah langsung bercerita semuanya. Jadi kambing pun yang pernah dianu cerita, ini cerita. Di hari perhitungan nanti seperti itu. Sehingga disitulah, maka pakai emak, karena sudah enggak ada beda lagi antara manusia dan yang lainnya, sebab semuanya di situ enggak ada yang pemberontak lagi. Tapi di dunia ada, dengan akalnya seseorang berontak kepada Allah, melanggar Allah, menentang Allah. Semuanya bahasanya bahasa ahli iman, cuman iman bahasa saat itu sudah tidak berguna lagi. Semuanya percaya Allah, aku tidak mau lagi, bahkan ngomong aku pengen balik ke dunia lagi, ya Allah pengen beramal, enggak berarti. Semuanya iman kepada Allah secara sesungguhnya, patuh kepada Allah. Di akhirat itu seperti itu. Diskusi-diskusi orang beriman, tapi tidak berguna lagi. Matanya ngomong, lidahnya ngomong, sehingga pakai ma fihinna, gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sungguh Allah Maha Kuasa kepada segala sesuatu. Enggak ada yang di semesta, di dunia dan di akhirat kecuali itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga, masuk neraka. Menyalanya api dan abadinya api neraka adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah semuanya di bawah kekuasaan Allah, jangan macam-macam. Enggak ada yang bisa merontak. Kalau di dunia mungkin seseorang bisa lari daripada hukum Allah dengan berbohong, membeli hukum dan sebagainya. Di akhirat tidak ada. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ahkamul hakimin. Jika ada hakim-hakim di dunia, maka ketahuilah Allah adalah yang menghakimi mereka nanti semuanya. Dan tidak ada lagi hakim selain Allah yang akan berikan keadilan. Yang didolimi pun akan diberi oleh Allah pengganti sesuai dengan apa yang telah diperlakukan oleh orang lain kepadanya. Inilah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama ahli surga yang abadi di surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita nanti di akhirat dan mulia saat ini di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian tafsirnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita mudah-mudahan diberikan pemahaman yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami persilakan bagi para jamaah bertanya kepada Buya, satu penanya di jamaah bapak-bapak dan satu penanya di jamaah ibu-ibu, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Amir dari Aceh. Buya Yahya yang mulia, saya mau bertanya, tadi Allah pernah memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW akan ada 70 golongan manusia yang dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Yang mau saya tanyakan, apakah sebab seorang manusia itu bisa tergolong dalam 70 anggota tersebut. Apa sebab agar kita bisa masuk surga dengan tanpa hisab? Hanya itu yang bisa saya sampai tanyakan kepada Yang Mulia Buya Yahya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, saya mau nanya Buya. Buya, kita pernah mendengar di radioku bahwasanya kalau orang yang memberi makan pada orang yang tidak sholat hukumnya haram. Apakah itu memberi makan yang sesungguhnya? Atau misalkan kita punya makanan yang lebih, lalu kita berikan kepada orang yang kita ketahui bahwasanya orang itu tidak sholat, apakah itu termasuk Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada Buya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah menyebutkan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua orang itu masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang enggak mau. Ada menjawab, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Ada orang enggak mau masuk surga. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau tuh, Nabi mengatakan, yang patuh kepadaku dia masuk surga. Yang enggak patuh berarti dia enggan masuk surga. Artinya kunci menuju surga adalah patuh dengan Allah dan Rasulnya. Baik, akan tapi kita akan punya kemampuan dalam patuh. Sudah patuh pun masih kurang. Sesaat kita masuk dalam dosa dan sebagainya. Tapi di situ juga dibuka oleh Allah namanya pengampunan. Maka cirinya di dunia adalah orang tersebut pertama berusaha untuk patuh kepada Allah. Berusaha untuk patuh kepada Allah. Karena itu untuk mencari keridhaan Allah. Kalau sudah Allah ridha akan dimasukkan ke surga. Dan Allah tidak rela tersiksa di padang mahsyar. Kalau sudah seorang hamba diridhai Allah, tidak akan disiksa di alam barzah. Tidak akan tersiksa di padang mahsyar. Dan itulah golongan orang-orang yang bakal meluncur ke surga. Tidak pakai hisab juga karena sudah diampuni oleh Allah. Jadi pertama adalah membangun kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Berusaha dan berusaha. Tapi kita kan tahu bahwasanya sebesar apapun usaha kita kadang kurang di sini, kurang situ. Maka di situ ada namanya menutup segala kekurangan dengan pengampunan. Maka penggabungan dua hal kalau kita ingin selamat. Yang pertama berusahalah semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini tidak cukup dengan ilmu dan teori. Dengan ilmu teori, tapi harus dicoba dengan penuh kesadaran kalau kita rindu kepada Allah. Sehingga sering disebutkan dalam amalan ibadah itu imanan wahtisaba, imana wahtisaba. Jadi saat kita melakukan kebaikan benar karena keimanan kepada Allah, bukan latah, bukan ngaji ikut-ikutan, bukan sholat ikut-ikutan, tapi karena rindu kepada Allah, itu dalam irama taat kepada Allah. Dan di saat kita menjauhi keharaman, kita sadar ini dimurkai oleh Allah. Kalau melakukan ini dimurkai oleh Allah, bukan karena dia tidak punya duit lalu tidak judi, bukan. Bukan di saat dia tidak menemukan perempuan yang dizinai lalu tidak berzina, bukan. Dia memang menghindar dari zina karena dia tahu zina itu adalah haram. Dia menghindar dari judi dan dia masih bisa berjudi karena dia itu tahu itu haram. Lah itulah ahli surga. Tapi kadang saya masih melakukan keharaman, ada pengampunan. Maka gabungan di saat orang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan dan menjauhi keharaman, dan segala kekurangannya ditambal dengan istighfar mohon ampun kepada Allah. Dicontohkan oleh orang yang tidak pernah berdosa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak pernah punya dosa, tapi beliau itu membaca istighfar di setiap majelis tidak kurang dari 70 kali. Nah, kita ini harus, maka dari itu gabungkan dari kerinduan Anda beramal soleh, menjauhi kemungkaran plus dan yaitu memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika permohonan ampun Anda diterima oleh Allah di dunia, maka akan dihapus semuanya. maka tidak akan masuk dalam timbangan amal jelek, tidak akan menjadi teman jelek di alam barzah, dan tidak akan membebani kita melangkah di padang mahsyar, dan tidak akan merepotkan di saat kita nyebrang siratal mustaqim. Nah itu, maka inilah golongan orang-orang yang akan menuju Allah, menuju surga tanpa hisab, bahkan meluncur ke surga seperti kilat. Nah ini memang ada riwayat yang bangun malam di tengah malam dan sebagainya nanti akan masuk surga tanpa hisab. Orang itu bukan punya bangun malam saja, tidak. Bangun malam disebutkan oleh Nabi, orang kerjanya bangun malam tapi nyelekit sama tetangga, neraka ya. Jadi hadis tadi, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah orang yang mau dibawa ke surga. Yang enggak patuh, maka dialah tempatnya di neraka. Baik. Adapun masalah jika ada orang tidak melakukan sholat, dan itu adalah orang yang tidak terhormat, memang hukum begitu bunyinya. Apalagi di saat orang tersebut mengatakan sholat tidak wajib, maka hukumnya murtad. Awas, hati-hati para orang tua, keluarga yang menukar sanak kerabatnya itu keluar dari iman. Artinya Anda kalau masih berlemah lembut, belum ada ketegasan, tentunya ketegasan ini pun proses ya, karena untuk membawa orang kepada kebaikan tentunya proses. Pertama lemah lembut, harus ada ketegasan kepada orang yang murtad. Misalnya na'udzubillah, ada seorang anak, semoga Allah menjaga putra putri kita semua, ada seorang tua menemukan anaknya keluar dari iman, tiba-tiba tidak percaya dengan Nabi Muhammad atau pindah agama. Baik, langkah pertama dan utama adalah membawa dia dengan kelembutan. Karena bisa jadi dia berpindah agama karena memang tidak pernah menemukan kelembutan dari kaum muslimin. Ibunya dulu yang lembut. Lembut itu didekatkan kepada para ulama dan seterusnya. Kalau sudah berkali-kali tidak bisa, baru setelah itu ketegasan. Jangan perkenankan dia menginjakkan kakinya di rumah Anda. Karena apa? Dengan kelembutan Anda sudah coba. Ternyata dia masih tidak mau, maka ketahuilah. Maka dengan ketegasan orang yang lain akan belajar. Sebab kadang sudah tahu anaknya murtad masih dimanja dan disayang gara-gara dia punya kerjaan paling, gajinya paling tinggi. Ibunya pengen numpang masuk neraka bersama anaknya. Ini ada seorang tua, anak perempuannya dinikahi oleh seorang yang non muslim sehingga sampai murtad. Bahkan ini paling disayang. Paling disayang, karena gara-gara apa? Dialah yang pernah ngirim kulkas, ngirim bulanan dan seterusnya. Innalillah. Bagaimana seorang ibu semacam ini? Katakan aku tidak butuh dengan itu semuanya, karena kau keluar dari agama. Mohon maaf. Begitulah Islam tegas menghukumi orang murtad. Kalau orang asli, orang kafir asli, misalnya ada orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, berdampingan dengan kita, memang dari asalnya Hindu, Buddha, ya kita wajib memperlakukan mereka dengan baik, bertentaga yang baik dengan mereka. Tapi spesial orang murtad, karena dia telah khianat kepada Allah dan Rasulnya, khianat kepada kaum muslimin semuanya, maka ya kita perlu tegas dengan orang-orang semacam ini. Jangan dikasih kelembutan lagi. Kalau sudah kita coba sekali, dua kali, tiga kali, kalau enggak mau, harus ada ketegasan. Kau tidak boleh menginjakkan kakimu di sini, kau harus pergi kau. Kalau sudah kita coba berkali-kali dan tidak mau, ini hati-hati. Dan murtad itu diantaranya mengatakan sholat itu tidak wajib. Kita memberikan setetes air, haram hukumnya. Tapi kalau kita menolong orang Nasrani yang haus, hukumnya wajib. Ingat ya, orang murtad itu hina, rendah dia. Jangan salah ya, ini bukan masalah kekejaman dengan kemanusiaan, tidak. Dia sendiri pengkhianat. Kalau kepada orang Nasrani haus, lapar, kita wajib ngasih makan. Tapi spesial orang murtad, tidak boleh. Murtad. Dan orang yang meninggalkan sholat, ini selagi mereka masih meyakini sholat itu wajib, menurut madhab kita Imam Syafi'i, dia tidak dikatakan murtad. Tapi melakukan dosa besar kalau mati dalam keadaan semacam itu, su'ul khotimah. Dikhawatirkan batinnya sudah murtad yang sesungguhnya, keluar dari iman yang sesungguhnya. Maka tegas, orang yang meninggalkan sholat itu harus diberi disayang. Caranya memberikan kasih sayang itu adalah, caranya adalah diberi hukuman, termasuk kompak satu keluarga. Pertama ngingetkan, setelah ngingetkan semuanya enggak mau, jangan diajak bicara dia, biar merasa terkucil, nanti merasa dihukum sebelum dihukum oleh Allah. Termasuk diantaranya apa? Tetap pernah ulama dikasih makan, jangan serta-merta dikasih makan dulu tapi sampai diingatkan, mohon maaf adik atau apa, untuk sementara memang aku harus memuliakan kamu karena kamu saudaraku yang baru lepas dari agama Islam, atau kamu tidak melakukan sholat, mungkin dengan bahasa lembut dulu, hari ini aku maafkan, hari ini aku masih bisa lemah lembut, tapi suatu ketika mohon maaf, kalau ternyata dalam batas tertentu kok kamu masih tetap tidak sholat, mungkin kita harus selesai komunikasi. Dan aku tidak boleh memberikan makan kepadamu. Kalau aku memberikan makan kepada kamu, haram aku memberikan makan kepadamu. Kalau seandainya keluarga itu tegas begitu, enggak ada satu anak pun yang melanggar, tidak ada satu anak pun yang berani meninggalkan sholat. Ini gara-gara bapak ibunya biasa saja meninggalkan sholat, sudah. Anaknya tidak sholat, tenang saja. Anaknya enggak kursus matematik, bengok-bengok, teriak-teriak. Ini model apa ini? Anaknya ketinggalan, enggak lulus matematika, enggak lulus fisika, enggak lulus biologi, itu enggak lulus ini. Kamu kenapa begini? Kursus ini. Anaknya enggak sholat, enggak pernah bingung. Mungkin itu sudah satu paket, sama-sama di neraka dengan anaknya. Semoga ahli surga semuanya. Baik. Jadi memang kaidahnya, jika ada seorang yang tidak melakukan sholat, memang bagi, menurut madhab Syafi'i, memang dia masih dianggap sebagai seorang muslim, mukmin. Tapi ingat, kalau disuruh tobat masih tidak mau, disuruh sholat tidak mau, hukumannya pada akhirnya juga dipenggal lehernya. Artinya penggal leher sampai, bagi orang kok kejem banget, loh. Ingat kejem bagaimana wong, demi keselamatan dia kok, justru dikasih sayang yang sesungguhnya agar dia itu tidak masuk neraka, sebab dengan meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah, pokok dipenggal lehernya. Loh, itu kan tidak serta-merta juga, di istitab itu diminta untuk tobat, disadarkan sholat neng, sholat mas, sholat kang, sholat a, suruh sholat dulu, didekatkan ulama, sampai setelah tidak mau, nah ini perlu ketegasan. Jangankan kok ngasih makan, mestinya dihukum oleh negara penggal lehernya, bukan urusan ngasih makan saja. Sebab gara-gara keluarga tidak pernah mendidik, alangkah banyaknya orang meninggalkan sholat. Kalau semua keluarga itu kompak, ini urusan Allah ini. Jadi tidak boleh ada main-main di rumah ini. Rumah ini dibangun atas dasar cinta kepada Allah, tidak boleh ada yang melanggar. Jangankan urusan sholat, urusan yang lainnya pun tidak berani, karena rumah itu dibangun dengan cinta, dengan kenal Allah. Urusan budaya-budaya kafir misalnya, kalau sudah rumah dibangun dengan rumah terhormat, tidak ada seorang anak perempuan membawa laki-laki ke rumahnya, tidak mungkin. Karena apa? Dibangun rumah ini terhormat, urusan membawa laki-laki loh ya, urusan pacaran misalnya, karena di rumah itu sudah terbiasa rumah terhormat, rumah mulia, tidak mungkin. Bahkan orang mau datang pun sudah mikir-mikir nih. Ada anak gadisnya satu, laki-laki, wah ini serem rumahnya nih. Enggak. Bisa begitu. Karena terbangun rumah itu ada rambu-rambu, ada undang-undang. Coba kalau biarkan semuanya. Sehingga kalimat tidak usah dikasih makan, ini sebenarnya pendidikan, bukan menghukum, bukan menjerumuskan dia. Biar mereka sadar. Kalau semua keluarga itu mencintai, kalau sudah seandainya kembali kepada kebaikan, mereka melaksanakan sholat wajib, kita hormati, makan bersama dengan mereka, dan seterusnya. Itu loh yang harus dipahami. Cuman kadang dipotong, wah kejem banget, gara-gara meninggalkan sholat langsung tidak dikasih makan. Sebagai seorang istri yang menemukan suaminya tidak melakukan sholat, Anda harus lemah lembut dari awal. Dengan kasih sayang sambil mengingatkan dia, abang sholat, abang. Dan mungkin abang, saya wajib patuh kepada suami. Harus punya keberanian. Yang memberikan makan dirimu adalah Allah, bukan suamimu. Abang, mohon maaf, saya sangat sayang kepada abang, saya cinta kepada abang. Cuman saya mohon, di saat abang tidak sholat itu, mungkin cinta tetap cinta, tapi kadang-kadang pengabdian saya harus saya tinggalkan nanti, pada suatu ketika nanti. Hari ini aku masih bisa memasakkan nasi. Besok, ya, mungkin saya target deh sebulan, saya akan menakan nasi buat abang. Sampai abang berpikir, abang mau sholat atau tidak? Kalau ternyata batas bulan terakhir nanti kok abang tidak sholat, saya tidak boleh mengabdi lagi. Suami tidak sholat, bayangkan. Istri tidak sholat. Dipiara orang tidak sholat. Akan mengajari anak lain tidak sholat. Jadi ketegasan itu sebetulnya cinta. Kalau sudah mikir begitu, seorang suami, apalagi dengan istri yang sudah saling mencintai, kadang berat. Mungkin sholatnya demi istri dulu. Tapi terbiasa dengan kebaikan. Datang ke masjid, ketemu orang, didoakan. Rahmatnya masjid, rahmatnya majelis. Imannya semakin kuat nanti. Jadi tujuannya itu, jangan sampai... Makanya musuh-musuh Allah itu orang-orang di luar Islam itu, kalau menggambarkan Islam itu tidak dengan proses yang panjang begini, langsung

Karena bukan urusannya bukan dengan Islam saja, urusannya dengan kemanusiaan. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi, baik. Biarpun orang Islam membuat kerusakan di muka bumi harus dihukum juga, dipenggal lehernya kok. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, yang kedua. Buya, saya Gino ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang guru yang mengutamakan mengajar ketimbang mementingkan sholat di awal waktu? Padahal sudah diingatkan oleh salah satu siswanya. Terima kasih Buya. Nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat sesuatu, sebuah kejadian itu harus dilihat kondisinya kayak apa sih? Apakah itu ada kepentingan yang ada sesuatu yang lebih penting lagi atau tidak? Intinya kalau kita beribadah tidak dengan hawa nafsu. Contoh, ada seorang ustaz mengajar di sebuah majelis. Sebulan sekali. Mengajar misalnya habis maghrib. Bukan setiap hari. Pas kebetulan saat itu jamaah agak sedikit terlambat. Di saat menyampaikan ceramah, baru setengah jam dengar adzan isya. Mana yang lebih bagus? Apakah sholat awal waktu atau sebagainya? Sebenarnya majelis ini jarang terjadi dan sebulan sekali mungkin. Dan repot mengumpulkan orang lagi nanti kalau sudah bubar. Selagi sholat adalah masih ada waktu yang bisa ditunda, undur sedikit untuk menyempurnakan pengajiannya. Jadi sholat awal waktu itu bagi siapa yang normal tidak punya kesibukan apa-apa awal waktu. Cuman jika untuk sebuah kepentingan, pernah terjadi juga di antara para sahabat Nabi itu menunda sholat isya sampai malam untuk menunggu yang lainnya sampai ketiduran. Menunda sholat isya ada karena untuk kepentingan. Dengan berjamaah tentunya, bukan sholat sendiri. Jadi memang itu pertanyaan, sholat awal waktu itu adalah disunnahkan, namanya waktul fadilah, waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya pertanyaan ini, tahu ini pertanyaan ini untuk agar kami nanti, sebab kan kadang-kadang dijadikan bahan, ditempelin ini Buya yang ngeritiki ustadz ini, enggak. Ini adalah kita pandang secara jujur, mungkin ustadz itu sangat benar di saat seperti itu, mungkin juga salah. Sebab kita pernah mendengar di sebuah pondok pesantren, itu kalau melakukan sholat itu hampir-hampir waktu subuh itu keluar, hanya gara-gara nunggu ustadznya yang terlambat. Na'udzubillah. Kalau ustadznya terlambat, jangan santrinya suruh terlambat semuanya, ya kan? Ustadznya malas. Misalnya jam 4:30 kan sudah subuh. 4:30. Bagaimana santri sholatnya jam hampir jam 6, gara-gara kiainya belum keluar. Wah kiainya kiai ngantuk, ini kiai malas. Suruh sholat. Nah kalau begini kiai yang salah, kalau selalu tunggu saya sampai saya datang. Lah datangmu telat ustaz. Ini kiainya yang salah. Kalau seperti itu. Cuman kadang ada semacam aturan kedisiplinan. Misalnya sebuah kantor di Indonesia ini kan jamnya jam 12, ya kan? Jam kerja itu sampai jam 12. Sementara sholat itu adalah azannya jam 10:30 kadang-kadang. 11:30. Bagaimana apakah ini gara-gara salah paham saya? Awal waktu kantornya bubar semuanya. Awal waktu semuanya. Ente jangan ikuti hawa nafsu, ikuti peraturan kantor. Setelah jam 12 teng keluar kamu baru melakukan sholat. Kan waktu fadilah itu. Dan karena untuk sebuah program ini kerapian. Jadi yang luas deh. Sebab permasalahannya kadang-kadang itu orang itu ini penyakit. Orang itu di saat dia bisa menekuni sebuah kebaikan itu langsung melihat orang lain yang enggak bisa kayak dia itu jelek. Gara-gara dia rajin di awal waktu, melihat ustaz terlambat sedikit saja dia bilang ini ustaz gombal. Ini penyakit. Atau sebaliknya, yang mengakhirkan dari waktunya itu punya hujah, itu membodoh-bodohkan orang itu biarpun awal waktu tapi apa ini awal waktu tapi banyak meninggalkan kewajiban. Enggak, kita enggak perlu deh gampang nilai orang lain ya. Ini mohon maaf saya takut pertanyaan nanti untuk bahan nilai orang gara-gara kita sudah sering di awal waktu jangan dijadikan serta-merta kita mencaci orang lain. Kemudian sholat awal waktu ini adalah sunnah di atas kesunnahan. Dan menunda adalah sampai waktu ikhtiar dan masih boleh waktu jawas sampai kapan? Sampai yang penting tidak kehabisan waktu. Dan tidak wajib mengambil awal waktu, tidak wajib saja kok jadi permusuhan itu kenapa sih? Apalagi kadang-kadang untuk menilai orang. Cuman kami himbau kepada siapapun, selagi bisa untuk melakukan sholat di awal waktu, lakukan. Tentunya bisa ini adalah tidak ada sesuatu yang ditinggalkan dari kewajiban yang lainnya. Jangan gara-gara nunggu awal waktu anaknya nangis, tinggalkan biar nangis dulu saya awal waktu. Gak bisa begitu. Suaminya datang, masalah seorang istri biasa awal waktu, tanya suami datang, abang alhamdulillah alam rasahlan ini, bang afan bang ntar dulu tunggu pintu saya sholat awal waktu, gila dia. Jadi lihat, namanya awal waktu adalah keutamaan. Ada waktu itu para ulama enggak, ada waktu ada tujuh. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas bila karoh, jawas bila karoh, nah, waktu tahrim, waktu ini ada waktu-waktu itu agar kita tahu bahasanya di situ ada waktu yang sangat utama. Karena apa? Di awal waktu itu menunjukkan kalau kamu itu apa, diri kita ini adalah bersemangat menyambut seruan adzan satu. Di saat tidak ada udur tentunya. Di saat tidak ada kewajiban yang lainnya. Kalau ibu lagi goreng ya selesaikan dulu daripada hangus. Cuman mestinya sudah ngerti, wah ini sudah mau adzan deh, enggak usah goreng dulu. Kalau enggak sadar tak tanya terlanjur goreng, ya selesaikan dong. Tapi kalau dari awal enggak pernah mikir, memang jarang sholat di awal waktu, itu salah juga. Jadi jangan gampang nilai orang ya, insyaallah. Kadang-kadang menjadi masalah itu gara-gara mendengar awat sebaik-baik waktu sholat adalah di awal waktu. Sudah begitu lihat kemana-mana nilai orang, sholatnya tidak di awal waktu. Pesantren apa itu? Modelnya ini kebaikan itu untuk menjadikan dirimu semakin tawadhu. Baik pertanyaannya, ada seorang ustadz, ini serem banget. Dia tidak pernah melakukan sholat di awal waktu, mementingkan menuntut ilmu. Bisa jadi benar. Lebih baik mengajarnya, mengakhirkan waktunya, bisa jadi benar. Karena apa? Mungkin santrinya tidak bisa dikumpulkan pada saat itu. Dan hari ini, karena zuhur itu semuanya adalah kurang lebihnya jam 12 kurang seperempat. Ini kalau semua instansi dan sekolah-sekolah itu, kalau di awal waktu itu malah justru bubar semuanya. Malah tidak sholat jamaah. Paling tidak dipaskan nanti jam 12.30 ya. Jam 12.30 kantor pasti tutup jam 12, jadi 12 sholat, jam 1 sudah balik lagi. Baik, intinya bahwa sholat awal waktu adalah sebuah keutamaan. Jika Anda sudah mampu menjalankannya, kemudian melihat orang lain yang belum menjalankannya, Anda harus bisa melihat ini adalah keutamaan saja. Bukan untuk Anda nilai sebagai kerendahan. Bisa jadi waktu menundanya itu justru lebih baik karena untuk sebuah kepentingan yang lebih besar lagi daripada sholat di awal waktu. Dan kita tidak tahu semua alasan seseorang, tapi urusannya adalah urusan dengan dirimu sendiri. Jika dirimu memang pengangguran dan tidak ada kesibukan yang lain, ya jangan sampai tidak sholat di awal waktu dong. Cuman permasalahannya, mana lebih utama, sholat awal waktu sendirian sama menunda lalu berjamaah? Sepakati jamaah, asalkan yakin adanya berjamaah. Itu kan ada seperti itu. Baik, yang penting ini adalah kita untuk meningkatkan. Yang tidak boleh, jangan gampang nilai orang dengan nilai negatif, penilaian negatif. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, pengumuman Majelis Muslimah Cirebon hari ini jam 3:30 sore di Islamic Center Cirebon dengan Umi. Karangjala besok di Musola Baitur Rahim juga dengan Umi. Majelis Rutin Minhajul Abidin nanti malam dengan kami di Masjid Waru. Sunatan masal, yang punya anak pengen segera disekitankan masal, segera mendaftar ke pondok pesantren. Dan semoga Allah mengirim sampai hari ini belum ada yang mengirim mobil televisi. Dan kami khusnudan kepada Allah, kayaknya masih dimodifikasi, masih dirapikan, mau dikirim yang bagus banget kayaknya. Insyaallah. Sama mohon doa, kita ingin segera membuat gedung studio televisi yang agak besar sama radio di depan sini. Dan ini adalah perlu dana dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membiayai itu semuanya. Hadiri tanggal 20 Dzulqa'dah 13 Agustus Ahad depan peresmian, setelah acara dari sini tentunya peresmian Al-Bahjah Jamblang, Al-Bahjah Jamblang sama itu Depok, Depok Jamblang Cirebon ya. Sekaligus pembukaan majelis rutin Ahad sore insyaallah. Ada Ahad sore yang sudah berjalan di Al-Bahjah 2 dengan Nanda Saif Abu Hanifah, kemudian nanti ada di Jamblang dengan Ustaz Arif ya. Insyaallah nanti ada majelis Ahad sore. Kemudian juga upaya untuk memberdayakan umat, termasuk ekonomi umat, karena kita pengen dakwah itu masuk dalam segala macam model kehidupan. Mulai dari kita ingin membuat pertokoan yang banyak, tapi di dalamnya ada syiar agama, yang kerja kenal Allah. Kita pengen buat perusahaan apa saja yang kenal, yang kerja kenal sholat. Kita pengen rindu untuk itu semuanya. Kalau seandainya umat Islam lalu dengan kesadaran untuk membimbing orang yang bekerja di dalamnya, maka itu seperti pondok. Abimat akan kita perbanyak, kemudian diantaranya akan kita angkat dalam waktu dekat ini adalah AB Al-Bahjah Chicken. Artinya apa? Sebetulnya terbuka untuk siapa saja. Yang mau bergabung juga boleh siapa saja. Dan tidak harus untuk pondok. Akan tapi kita ingin memberdayakan, sebab di sana ada chicken-chicken yang betul-betul besar. Tapi keberuntungannya adalah dikembalikan kepada orang di luar Islam yang digunakan untuk, kita tidak sadar kadang, untuk memerangi umat Islam. Maka di sini kita ingin membangkitkan orang untuk mulai dari chicken, kemudian susu. Tidak tahu nanti berhasilan sampai kapan, Allah alam. Maka besok adalah lonceng ada di sini, mohon untuk disaksikan. Dilihat, nanti akan insya Allah akan kita buat di beberapa kota, beberapa tempat, dan mumpung ini dengar oleh orang banyak, artinya apa? Idenya boleh, idenya akan kami berikan. Bahkan kalau ada orang makin mengambil ilmunya, lalu ingin mengembangkan sendiri juga boleh. Karena intinya bagaimana umat ini berkembang. Jadi bukan harus, wah harus gabung dengan kita atau tidak. Jadi ada beberapa kawan yang mereka punya keahlian untuk membuat itu, siap mengajari siapa saja. Tapi pun demikian kita juga memfasilitasi agar terarah rapi, dari bahan bakunya di mana, semuanya biar tidak susah. Intinya adalah bagaimana kita itu sebagai umat ini ada bangkit dalam segalanya, pendidikan iya, ekonomi yang syar'i iya. Jadi bukannya Anda gini loh, Anda kalau punya cita-cita, saya pengen punya perusahaan besar, punya 2.000 karyawan, 3.000 karyawan, tapi ahli tahajud, ahli sholat semuanya, wah hebat. Yang takut haram, wah ini kan ajib, 2.000 karyawan, kayak pondok, duhaan, malam tahajudan semuanya, menutup aurat rapi, suasana indah. Ayo mau enggak gitu? Atau pengen mau jadi orang kaya ternyata punya karyawan 2.000 enggak sholat semuanya. Wah, neraka bosnya paling tinggi, paling dalam. Nerakanya paling dalamnya. Jadi rindulah untuk punya sesuatu yang mulia. Jadi intinya dakwah itu tidak harus melalui pondok pesantren, tapi apapun yang bisa kita masuki dakwah, kita masuki. Dan ini adalah program kita selanjutnya. Dan juga jangan lupa pengembangan pondok pesantren akan selalu kami upayakan, maka kami himbau kepada siapapun yang punya kesempatan untuk bisa membantu, misalnya ada yang punya tempat, bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Ada tempat sebesar mana, akan dibuat program kayak apa. Mungkin program yang terkecil mulai dari madrasah diniyah atau pondok pesantren, nanti komunikasi dengan kami, akan tim akan turun dan segera menangani bersama-sama. Dan kita akan melibatkan siapapun yang ada di tempat tersebut untuk bangkit dalam berdakwah. Itu yang harus kita lakukan. Dan setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan adapun yang bergabung dengan kita, adapun usaha-usaha dengan kita itu, mulai dari abimat, abicikan ini semuanya, semuanya keuntungannya adalah untuk pondok. Tidak ada untuk Buya Yahya, tidak ada untuk jangan sampai. Jadi nanti keuntungannya juga untuk pondok pesantren. Kalau Anda pengen tahu betul, Anda jadi manajernya saja biar tahu duitnya kemana nanti. Ya, jadi supaya tahu di situ adalah memang untuk memberdayakan pesantren yang dinisbatkan kepada Al-Bahjah adalah untuk pesantren semuanya. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wala tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan kasih sayang dan cinta. agar kami bisa berkasih sayang dan saling mencintai di antara kami. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Jaga kami, ya Allah. Jaga anak-anak kami. Jaga iman kami. Jaga iman anak-anak kami. Jaga akidah anak-anak kami. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang berkumpul di sini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami bergabung di acara ini, mudahkan kelak kami untuk bisa bergabung dengan kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan sungguh, ya Allah, perkumpulan kami ini karena kami rindu untuk dikumpul. Kami berkumpul di sini karena kami rindu kelak untuk bisa berkumpul dengan kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Ya Allah, maka kami mohon, mudahkan kami untuk meningkatkan kebaikan kami, dan mudahkan kami untuk menjauhi kemungkaran, dan mudahkan kami, ya Allah, untuk istiqomah dalam kebaikan. Engkau yang menguasai jasad kami, Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang memiliki kami semua, ya Allah. Dan kami, Allah, kami di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah. Engkaulah yang mengangkat orang-orang mulia pada zaman dahulu, maka angkat kami. Tuhan kami adalah Tuhan mereka. Engkau Maha Kuasa, ya Allah, untuk mengangkat Salahuddin menjadi pejuang dahsyat. Engkau yang mengangkat Muhammad Al-Fatih untuk menjadi pejuang yang hebat. Engkau yang membawa Umar bin Khattab untuk menjadi pejuang yang hebat. Tuhan mereka adalah Engkau yang Maha Kuasa. Dan kekuasaan-Mu tidak pernah berkurang dari masa ke masa. Maka kami mohon dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, angkat kami, ya Allah, seperti Engkau angkat kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kejayaan Islam bersama kami, ya Allah. Kami ingin menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dengan keberhasilan yang besar, ya Allah, agar pangkat kami tinggi kelak untuk bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, pondok pesantren, media-media dakwah, ya Allah, dan semua yang selama ini kami rencanakan, kami pikirkan, kami diskusikan, ya Allah, sungguh kami tidak akan mampu melakukan sekecil apapun kecuali dengan kekuatan-Mu dan karunia dari-Mu, ya Allah, nikmat dari-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, abadikan dan tambah, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ahli surga yang bisa, ya Allah, berjuang di tempat ini, ya Allah, menyelesaikan pembangunan, membesarkan media-media dakwah dan yang lainnya, ya Allah, besarkan ekonomi Islam, ekonomi umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon kirimkan ahli surga bersama kami, ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka dan semua yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Berikan ketulusan, ya Allah. Mereka telah banyak berkorban, ya Allah, dengan harta, tenaga dan pikiran mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka tidak Kau terima, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Ya Allah, abadikan, ya Allah, kebaikan mereka di akhirat nanti. Dan berikan keistiqomahan kepada siapapun yang telah berjuang di sini, ya Allah. Jika rezekinya masih sering yang ada yang haram, bersihkan, ya Allah, ganti dengan yang halal. Dan tambah keberkahannya, ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari keharaman. Jauhkan kami dari keharaman, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Dan siapapun yang pekerjaannya masih haram, ganti dengan yang halal, lebih banyak, lebih berkah, ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Dengan anak-anak yang soleh-soleha, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan santri-santri kami jaga semua, ya Allah. Jadikan mereka ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan mereka kelak orang-orang yang Kau ridai. Dan wali santri orang tua mereka, berikan kekuatan mereka, kemudahan dalam urusan mereka di dunia dan di akhirat mereka. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Makasih, mohon maaf untuk selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.